selalu bagi kasihmu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencanamu untuk masa depanku. Sebagai bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkan. Bersyukur selalu bagi kasihmu dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencanamu untuk masa depanku. Sebagai bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Kami.